السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، melanjutkan pembahasan tentang al-adillah, sifat umum bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran yang lalu sudah kita bawakan adillah dari Al-Quran dan Hadis dan dalil akal. Yang berikutnya adalah dalil fitri, yaitu bahwasanya fitrah manusia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama, di atas langit. Kita bawakan satu kisah, yaitu kisah Abu Ja'far Al-Hamadani yang dia sedang hadir di majlisnya Abu Mu'ali Al-Juwayni yang ma'ruf dengan Imamul Haramain, Imam Haramain, yaitu Madinah dan Makkah, yang memiliki aqidah Asy'ari. Dan juga memiliki akidah bahwasanya Allah ada di mana-mana, atau menafikan sifat ulu zat atau ulu zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakara Muhammad ibn Tahir al-Maghrisi telah menyebutkan Muhammad ibn Tahir al-Maghrisi anna Syekh Abu Ja'far al-Hamadani hadara majlis al-Ustadi Abi al-Ma'ali al-Juwayni al-Ma'ruf bi Imam al-Haramain, bahwasanya Syekh Abu Ja'far al-Hamadani hadir di majlisnya Ustaz Abu al-Ma'ali al-Juwayni, seorang ulama besar, hanya saja memiliki akidah Asy'ari. Al-ma'ruf bi Imam al-Haramain, yang ma'ruf dengan gelar Imam Haramain. Wa huwa yatakallamu fi nafyi sifatil 'ulu, sedangkan dia sedang menjelaskan, menerangkan, menafikan sifat ulu bagi Allah, yaitu ulu zat. Wa yaqul, dan dia mengatakan kana Allah, Allah itu ada, wala arsy, wala arsa, dan sebelum ada arsy. Wa huwa al-an ala makan, dan dia ada sebagaimana sebelumnya ada. Bingung ya bahasanya aja bingung. Faqala Syekh Abu Ja'far, maka berkata Syekh Abu Ja'far, akhbirna ya ustaz, Coba terangkan kepadaku wahai ustaz. An hadhihi ad-darurah. Sebelumnya Abu Ja'far Al-Hamadani ini adalah seorang ahlu sunnah. Akhirnya terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku, maksudnya terangkan kepadaku ya ustaz, wahai ustaz. An hadhihi ad-darurah. Yaitu perasaan yang ada dalam hati secara darurah, secara otomatis. Alladhi najiduha fi qulubina, yang kami mendapatkannya berada di dalam hati kami. Fa innahuma qala 'arifun qad, maka sesungguhnya tidaklah berkata seorang yang arif, seorang yang berilmu satu pun ketika mengatakan apa, ya Allah, wahai Allah, illa wujida fi qalbihi daruratan talabal al-ulum al-talabul al-ulum, kecuali didapati di dalam hatinya ini perkara yang darurat, yang darurat talabul ilm, talabul ilm, yaitu meminta kepada zat yang ada di atas. Ya, tidaklah sang ini mengatakan ya Allah dalam berdoa ketika dia berdoa, kecuali hatinya ini menuju kemana? Ke atas. Kecuali hatinya menuju ke atas, zat yang ada di atas. Jadi makna darurah itu bahasa Indonesia-nya bingung. Seperti ini, darurah itu seorang pegang api itu pasti sudah merasakan ini panas, gula manis, terus garam asin. Itu darurat. Artinya perkara yang sudah tidak bisa diingkari lagi, ya. Perkara yang sudah tidak bisa diingkari lagi. Itu perkara darurat. Contohnya itu. Begitu juga ini. Didapatkan pada seseorang yang ketika berdoa secara darurat, secara fitrah, ya, secara naluri yang ada dalam diri manusia mengarahnya kemana? Kepada zat yang ada di atas. La yaltafit yamnatan wa la yasratan. Ini yang berdoa ini tidak berpaling hatinya ini ke kiri atau ke kanan, tetapi apa? Ke atas. Fa kaifa nadfa'u bi hadhihi ad-darurah an anfusina, bagaimana kita bisa menolak fitrah ini, naluri ini dari diri kami? Karena kan Imam Al-Juwayni menerangkan dalam majlisnya ini menafikan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, dinafikan, keluarkan dalil ini terus, ini akalnya, secara akalnya dan seterusnya, memberikan syubhat-syubhat. Tetapi Abu Ja'far Al-Hamadani pintar, dia tidak pakai dalil, tidak berdebat dengan akal juga, tetapi dengan fitrah, dengan naluri yang itu berada di seluruh manusia. Bagaimana ini cara menolaknya kalau misalkan itu benar? Kalau misalkan yang engkau seolah-olah mengatakan, jika yang engkau katakan itu benar, bahwasanya Allah ini di mana-mana, bahwasanya Allah ini tidak berada di atas langit, lalu bagaimana dengan perasaan naluri manusia yang ketika berdoa pasti bertuju hatinya, menuju hatinya ke yang di atas. Ini bagaimana cara menolaknya? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu menolak daruroh ini. Tidak ada yang mampu menolak fitrah ini, naluri ini. Allah maka berkata, rawi falatama Abul Ma'ali ala ra'sihi wa nazal. Kemudian Abul Ma'ali ini menampar kepalanya, kemudian turun. Qala, berkata rawi, wa baka, dan dia menangis. Dan dia menangis. Wa qala, dan mengatakan Abul Ma'ali ini, hayyarani hamadani telah membuat bingung ini Hamadani, telah membuat aku bingung Hamadani, telah membuat aku bingung Hamadani. Bingung dia setelah banyak menjabarkan dari awal dalil apa segala dalil apal yang Al-Qur'an, dari Al-Qur'annya ditakwil dan seterusnya. Kemudian ketika ada pertanyaan dari Abu Ja'far Al-Hamadani, bingung dia dan mengatakan, hayyarani Al-Hamadani, telah membuat bingung aku Hamadani. Dan di akhir hayatnya dia membuat sebuah buku yang berjudul Al-Istiwa sebagai bentuk rujuknya dia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun tidak secara menyeluruh sebagaimana halnya rujuknya yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Ghazali rujuk kepada madhab Ahlu Sunnah, tetapi masih tetap pemikirannya masih terpengaruh oleh filsafat. Begitu juga ini. Ini salah satu kisah tentang dalilul fitr, fitri, bukan fitr, dalilul fitri, yaitu dalil fitrah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil ijma. Berkata Abu Abbas Ahmad bin Ja'far bin Ya'qub bin Abdullah Al-Farisi berkata Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yaitu dengan dikenal dengan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, hadhihi madzahib ahli ilm wa ashab al-athari wa ahli sunnah al-mutamassikina bi'uruqiha المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Ini merupakan usul pendapat atau pokok akidahnya ahlul ilm dan ashabul athar, yaitu ashabul hadis Ahlu Sunnah wa Ahlu Sunnah dan Ahlu Sunnah yang mereka berpegang teguh dengan urat mereka terhadap Sunnah ini, yang mereka adalah orang-orang yang ma'ruf berpegang teguh di atas Sunnah, yang mereka ini merupakan contoh dengan yang mereka mengambil dari sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, dan aku mendapatkan wadratu man adratu min ulama'i ahli Hijaz wasyam wa ghairuhum, dan aku mendapatkan atau mendapati yang aku dapati dari para ulama ahlul Hijaz, yaitu ulama Makkah Madinah, wasyam dan ulama negeri Syam, wa ghairihim dan selain mereka, bahwasanya mereka berada di atas akidah ini, berada di atas pokok-pokok ini, berada di atas usul ini. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib, barang siapa yang menyelisihi salah satu atau sedikit dari pokok-pokok ini, au ta'ana fiha, atau mencela dari salah satu pokok ini, atau mencela pokok-pokok ini, aw abaqa ilaha, atau dia mencela yang mengatakannya, yaitu ulamanya, fa huwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang ahlul bid'ah, kharijun minal jama'ah, keluar dari koridor ahlu sunnah wal jamaah, zairun, tergelincir an manhaj sunnah, tergelincir dari manhaj sunnah, wasabilil haq, dan jalan yang benar. Kemudian beliau membawakan pokok-pokok tersebut, di antaranya adalah Allah Ta'ala alal arsh, Allah Ta'ala berada di atas arsh, faqas sama'i as-sabi'ati al-ulya, berada di atas langit yang tujuh yang tinggi, wa ya'lamu dhalika kullahu, dan mengetahui dengan keadaan Allah di atas seluruhnya, seluruh makhluknya, wa huwa ba'inun min khalqihi, dan Allah terpisah dari makhluknya, ini sebagai penegasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Tidak seperti kita ketika kita duduk, maka kita membutuhkan bangku, apa yang ada di bawah kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Maka Al-Imam Ahmad menyebutkan ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Makhluk saja bisa tergambar, dia tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Apa? Contohnya langit. Contoh lain, matahari. Ini makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masalul a'la, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan yang lebih agung, yang lebih tinggi. La yakhlu min ilmihi makan, tidak lepas dari ilmunya satu tempat pun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu atau ilmunya di mana-mana. Jadi bukan zatnya yang di mana-mana, tetapi ilmunya. Yang jadi sahih adalah perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan ini adalah pokok-pokok ahlul ilm, ashabul hadis, ahlus sunnah. Dan beliau mengatakan ini juga adalah pokok-pokok akidah yang diyakini oleh ulama Hijaz, ulama Syam, dan ulama yang lainnya. Hadis ini dinukil oleh Imam Dhabi Siyar, begitu juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik, dan juga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, berkata Ishaq Ibn Rahwiyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, ketika dia menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Beliau mengatakan ijma'u ahli al-'ilm annahu fawqa al-'arsyi istawa wa ya'lamu kulla shay'in asfala al-ardhi sabi'ah. Telah ijma'nya ahlul ilm bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy beristiwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu bahkan di bawah bumi yang 7 lapis. Dan ijma' ini juga dinukil oleh Syekhul Islam dalam beberapa kitabnya, di antaranya Darut Ta'arud, bagi juga Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Istima'ul Juyush, dan Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Kemudian berikutnya nukilan ijma' dari seorang ulama besar, gurunya Al-Imam Bukhari, yaitu Ali Abdul Madini. Ketika ditanya kepadanya ma qaulul jamaah fil i'tiqad, bagaimana pendapat ahlu sunnah wal jamaah dalam akidah, qala, berkata Ali Abdul Madini, yuthbituna al kalam, mereka menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. War ru'ya, dan juga mereka menetapkan ru'ya, yaitu bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wa yaqulun, dan juga mereka yaitu Ahlus Sunnah mengatakan Inna Allah Ta'ala 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas 'arsy beristiwa. Di dalam riwayat lain bahwasanya Ali Ibn Al-Madini mengatakan ahlul jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yu'minuna bil-ru'yah, mereka beriman dengan ar-ru'yah, yaitu meyakini bahwasanya kaum muslimin itu akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Wabil kalam, dan beriman kepada bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa anna Allah fawqa as-samawati 'ala al-'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit atau langit-langit, langit yang tujuh, alal ars istawa, berada di atas ars beristiwa. Kemudian perkataan Qutaibah ibn Sa'id, beliau berkata, hadza qaulul a'immah fil Islam was sunnati wal jama'ati na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ati ala arsyhi kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini merupakan akidahnya para imam, para ulama di dalam Islam dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kami mengetahui Rabb kami berada di atas langit yang tujuh, di atas arasnya, kama qala jalla jalaluhu, imana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rahmanu alal arsy istawa, Allah ar-rahman beristiwa di atas arsy. Berkata Al-Imam Az-Zahabi menta'liq atau memberikan komentar dari ucapan Qutaibah ibn Sa'id, fahadha Qutaibah, maka inilah Qutaibah, fi imamatihi, yang besar disebabkan keimamahnya, keimamahannya, yaitu karena sebagai seorang imam, besar namanya karena dia seorang imam. Wasidqihi, dan kejujurannya, qad naqala al-ijma' 'ala al-mas'alah, telah menukilkan ijma' tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan al-'ulu, sifat 'ulu bagi Allah. Wa qad laqiya Malikan wa Al-Lays wa Hammad bin Zaid, sungguh Qutaibah ini telah bertemu dengan Imam Malik, Imam Al-Lays, Imam Hammad bin Zaid, wal kibar, dan ulama-ulama besar, wa Umar Dahran, dan bertemu dengan Umar beberapa saat. Wazdaham al-huffadu ala babihi, dan para huffad, para penghafal hadis, ulama hadis, berdesakan di depan pintunya. Maksudnya banyak para ulama hadis yang menjadi muridnya, menunjukkan bahwasanya Qutaibah ibn Sa'ad ini bukan orang biasa, orang besar. Gurunya adalah orang-orang besar, orang-orang yang ma'ruf dalam ilmu dan akidahnya, dan murid-muridnya pun para huffaz, para ulama besar pula. Dan dia telah menukilkan ijma' bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang tujuh. Kemudian berikutnya perkataan Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Bisr Al-Mirisi, bantahan terhadap Bisr Al-Mirisi. Dia mengatakan, wa qad ittafaqatil kalimah minal muslimin anna Allah ta'ala fawqa 'arsyihi fawqa samawatihi, telah sepakat pendapat dari kaum muslimin, dalam artian yaitu para ulama kaum muslimin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya, berada di atas langit-langitnya. Kemudian yang terakhir, dari Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang diagung-agungkan oleh pengikutnya yang mereka tidak tahu bagaimana akidah al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, terutama yang sekarang yang banyak diantara mereka meyakini Allah di mana-mana. Padahal ketika ditanya akidahnya kamu apa? Ash'ari. Akidahnya Ash'ari. Padahal inilah orangnya nih. Apa yang dia katakan? Dia menyebutkan dalam risalah ila ahli thubur, berkata, bab zikru ma ajma' alaihi salaf min al-usul, bab penyebutan beberapa akidah, beberapa pokok usul yang para ulama salaf telah ijma', kemudian beliau menyebutkan al-ijma'u tasih, ijma' yang kesembilan. Beliau mengatakan wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardhihi wa qad dalla ala dhalika biqawlihi ta'ala a'amintum man fis samaa ay yakhsifa bikum al-ard wa qala ta'ala ilayhi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-shalihu yarfa'u wa qala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit-langitnya, berada di atas arsnya, duna ardihi, tidak berada di bumi. Wa qad dalla ala dhalika biqaulihi ta'ala, telah menunjukkan terhadap hal tersebut firman Allah Ta'ala a'amintum man fis samaa, apakah kalian beriman kepada zat yang berada di atas langit? Begitu dalam ayat lain, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u, kepadanya naik al kalimu tayyibu, kalam yang baik, ucapan yang baik, wal amalu salihu yarfa'u, dan amal salih Allah mengangkatnya. Kemudian dalam ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Kemudian Al-Imam Abu Hasan ini mengatakan wa laisa istiwa'uhu 'alal 'arsy istila'an kama qala ahli al-qadar li'annahu 'azza wa jalla lam yazal mustawliyan 'ala kulli shay'in. Dan maksud istiwa di sini, maksud istiwa di atas ars yang ada di dalam ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya adalah istilah. Apa istilah ini? Menguasai. Karena ini ada sebagian, ya, sebagian ahlul bid'ah, di antaranya Asy'ariyah, ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'ars, mereka takwil, mereka palingkan makna istiwa. Kata mereka bukan istiwa, itu maknanya istilah, menguasai. Jadi maknanya Allah Ar-Rahman berada di atas 'ars, menguasai seluruh alam. Jadi bukan istiwa. Tujuannya apa? Ingin menafikan sifat istiwa bagi Allah. Termasuk seperti di tafsir Jalalain, yang Jalalain ini menisbahkan akidahnya kepada mazhab Asy'ari. Dan ini ironis sekali, bertolak belakang dengan imamnya. Bertolak belakang dengan imamnya. Yang imamnya ini membantah di sini. Membantah. Bukan istilah maksudnya. Maksud istiwa itu bukan istilah. Istiwa memiliki makna tersendiri, dan istilah memiliki makna tersendiri. Kata beliau, bukan istiwa itu yang di atas arasy itu maknanya istilah, yaitu maknanya menguasai. Tetapi istiwa di sini adalah istiwa bersemayam, duduk bersemayam. Tetapi ahlul batil memalingkan makna istiwa ini, yang tujuannya ingin menafikan sifat istiwa bagi Allah. Di antaranya ditakwil ke makna istilah, yaitu menguasai. Kama qala ahlul qadar, sebagaimana yang sebagaimana yang diyakini oleh ahlul qadar. Ahlul qadar di sini maksudnya adalah Mu'tazilah. Li'annahu, kemudian beliau menjawab, li'annahu azza wa jalla lam yazal mustawliyan ala kulli syai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguasai segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Seolah-olah beliau ingin membantah kalau makna istiwa ini adalah menguasai, bukan bersemayam, maka ini batil. Kenapa? Karena istiwa ini terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana sudah disebutkan pada pelajaran yang lalu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Kalau istiwa ini diartikan menguasai, berarti sebelum menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah tidak berkuasa, tidak menguasai sesuatu. Maka ini jelas batil. Maka jelas batil. Maka beliau menjawab, li'annahu azza wa jalla lam yazal mustawliyan ala kulli syai. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa menguasai segala sesuatu, baik sebelum beristiwa di atas arsy ataupun setelah beristiwa di atas arsy. Hal ini juga beliau boleh sampaikan di dalam kitabnya Al-Maqalatul Islamiyah. Beliau mengatakan, jumlatun ma'alaihi ahlul hadis wa sunnah, merupakan jumlah akidah yang diyakini oleh ahlul hadis dan ahlus sunnah. Annallaha subhanahu ala arsyihi kama qala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman, Maha Rahman, beristiwa di atas arasy. Naam. Dan masih banyak nukilan dari para ulama tentang ijma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang 7, yaitu beristiwa di atas arsy, dan arsy ini merupakan kubahnya makhluk, dan arsy ini merupakan kubahnya makhluk. Seluruh makhluk berada di bawah arsy, dan Allah Subhanahu wa taala fawqa 'arsyihi, berada di atas arsy, ba'inun, terpisah, tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya, tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya dari makhluk ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita jelaskan tentang beberapa perincian dan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil untuk menafikan sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ulu. dan insyaallah akan kita jelaskan pula ar-rad atau ar-rudud, bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut insyaallah taala. Untuk kesempatan kali ini cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.